Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radiyallahu anhu ma qata'a ahla az-zaman min ma'rifati al-'ilm al-'adzu innama qata'ahum az-zaman li'anna man 'allama shay'an lam yuhfad 'anhu walau amlahu liyuktab fakutib lam yuhfad aidha wa in hufidha nusiya ay li adami mudzakaratih bih falau algaita fil ard darahim falam tajid man yaltajituha lam tarmi biha marratan ukhra khudh min ahli zaman birrifd birrifqi ma amkanak wa la tushaddid alaihim inna hibaluhum ramah ay baliya wa ma kunta tuallimuhu ahadahum fi ij'alhu fi thalathati ayyam li'anna qulubahum ma'ilah wa khususan as-sighar wa mithalu ahli az-zaman kal ba'ir asy-syarid fala tadribhu fatazidahu syuruda. Wa ahli az-zaman min ma'rifati al-'ilm al-'adzu, tidaklah memutus orang yang hidup di zaman sekarang ini untuk bisa menguasai ilmu karena tidak mampu sebetulnya. Kecerdasan ada, waktu ada, guru juga ada. Bukan karena tidak mampu. Nama gata'ahum az-zaman, cuma yang memang yang memutus mereka untuk bisa menguasai ilmu itu karena zamannya sudah. Karena memang situasinya sudah. Lam yuhfad minhu, karena kalau ada orang yang mengajar sesuatu enggak dihafalkan. Walau amlahu liyuktab fakutib lam yuhfad aidan, kalau seandainya diajarkan gitu untuk dicatat aja sudah enggak dihafalkan catatannya. Wa in hufid nusiya, coba jangan mainan. Wa in hufid nusiya, kalaupun diapalkan dilupakan, tidak ditikror, tidak diulang-ulangi. Aili adami mudzakaratihi bihi, karena tidak ada pembahasan untuk ngingat lagi, untuk mutala'ah lagi. Jadi bukan karena tidak mampu, cuma tidak mau. Sama dengan falau algaita fil ardi darahim, kalau seandainya kamu menebar ada di bumi, ada di tanah misalnya duit, falam tajid man yaldagituha, maka kamu tidak mendapatkan orang yang ngambili itu duit. Lam tarmi biha maratan ukhra, berarti kamu tidak akan menaruh lagi atau menebar lagi itu duit. Kenapa? Enggak ada yang ngambil? Kasih. Nih. Tum-tum duit, bagi-bagi duit misalnya. Tapi enggak ada yang ngambil. Berserakan ada di jalan itu duit misalnya. Ya berarti enggak bisa diulangi lagi itu. Sama dengan guru, muallim, ustaz yang ngajarkan ilmu tapi enggak diapalkan. Kemudian tidak diperhatikan, ya akhirnya malas, tidak akan diberi lagi. Jadi ini gambaran semangatnya orang sekarang untuk ilmu itu enggak sama dengan orang dulu. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu dikatakan dulu masa belajarnya, setelah dia belajar diulangi lagi 20 kali, kemudian sebelum tidur 20 kali, bangun tidur 20 kali, kemudian sebelum ia baca di muka gurunya, dia ulangi sampai berkali-kali dulu. Jadi udah paham, baru belajar. Terus demikian. Jadi Ahmad bin Zain al-Habsyi. Nah kalau kita kan enggak, tiga kali enggak apal, kelas malas. Seharusnya lebih semangat. sampai tidak betul-betul apal begitu. Karena itu orang dulu tadi itu ceket apalannya, lengket apalannya. Kenapa? Tikrornya berkali-kali. Tikrornya berkali-kali. Kalau sudah tik, mungkin ya sekarang misalnya 10 kali kamu ulangi baru kamu hafal. Misalnya 10 kali kamu ulangi baru kamu hafal. Kamu dengan terus demikian akhirnya bisa 9 kali kamu ulangi bisa hafal. Semakin meningkat 8 kali apa sampai 1 kali hafal. Karena itu perlu untuk dia, sama dengan pisau. Pertama mungkin tidak tajam, tapi semakin diasah, semakin tajam. Semakin terus diasah, akhirnya satu kali gerakan udah putus. Begitulah juga kecerdasan kita, akalnya kita tadi itu. Kemudian harus diapal, enggak bisa enggak apal. Orang dulu itu kalau dikatakan qara'ah al-muhaddab, qara'ah al-minhaj, itu artinya hafidhoh, bukan bacot tok sampai hatam. Jadi mereka itu dikatakan qara'ah itu berarti hafidhoh, itu orang dulu. Bukan tidak mampu. Allah kasih kecerdasan juga pada orang yang zaman sekarang ini juga bagus gitu. Cuma tidak ada yang bersemangat seperti orang dulu. Kalaupun dicatat jadi catatan, tapi tidak apal dengan isi catatannya tadi itu. Itu ketika Imam Syafi'i, dia tadi itu ditanya sama perampok, apa itu yang kamu bawa catatan ilmu? Tadi, nah kalau aku curi, hilang ilmumu berarti. Rupanya omongan tadi itu masuk ke dalam hati Imam Syafi'i. Akhirnya masuk kamarnya, tidak keluar kecuali sudah diapalkan semuanya yang ada di kamar itu. Dari catatan-catatan itu, baik itu di kulit, baik itu di tulang atau yang lainnya. Akhirnya beliau menyatakan bahwa ilmi ma'i aina ma ruhtu yatba'uni. Sadri wi'a'un lahu la batna sundugi. In kuntu fil baiti kana al ilmu fihi ma'i, au kuntu fis sugi kana al ilmu fis sugi. Ilmu yang ada tadi itu semuanya sekarang bersama aku selalu. Bukan ada di lemari, bukan ada di perpustakaan. Kalau aku di rumah, ilmunya di rumah. Kalau aku di pasar, ilmunya di pasar. Selalu diapalkan. Bilagi kok, kalau kita punya program, kalau kita punya program, tidak ada satupun di antara kaum muslimin ini enggak hafal Quran. Kalau punya program ya. Nih, ini satu gambaran. Quran itu ada 6.000 ayat lebih, ada khilaf lebihnya. 6.000 ayat lebih. Kalau setiap hari menghafalkan 6 ayat, berarti perlu 1.000 hari untuk hafal Quran. 1.000 hari kurang dari 3 tahun. Kalau enggak bisa setiap hari 6 ayat, setiap hari 3 ayat. Berarti 6 tahun. Kalau enggak bisa 1,5 ayat, berarti 12 tahun. Kalau kita didik anak kita mulai umur 10 tahun, ngapalkan Quran 1,5 ayat aja. Berarti umur 22 tahun hafal Quran. Kalau bisa kita didik anak kita umur 10 tahun 3 ayat, berarti umur 16 tahun hafal Quran. Kalau setiap kita setiap hari mendidik anak kita untuk bisa menghafalkan 6 ayat, berarti umur 13 tahun hafal Quran. Cuma enggak ada program. Punya anak enggak diprogram untuk ngapalkan. Ya enggak bisa. Bila lagi kok tidak boleh yang enggak hafal Quran itu harus hafal Quran. Karena itu program kita berikutnya mudah-mudahan insyaallah bagaimana untuk tahfidzul Quran itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anak kita semuanya itu hafal Quran. Ada program, karena dari tarim dulu itu zamannya aba'una wa aslafuna wa hafidhul Quran al-azim wulida bitarim wa hafidhul Quran al-karim. Kenapa ada program untuk itu semuanya? Mantap punya anak insyaallah lah. Kalau kita gagal jangan sampai anak kita enggak gagal. Kita harus programkan itu semuanya. Jadi enteng sebetulnya. Asal kita program. Lah kalau ngapalkan misal ini, ngapalkan 3 ayat. Perlu berapa waktu daripada 24 jam sih? Kalau kita suruh misalnya anak kita untuk ngapalkan 3 ayat, inti baca selama 100 kali. Insya Allah hafal sendiri. 100 kali 3 ayat itu paling beberapa menit, enggak sampai 1 jam. Dah tugasnya kamu 1 jam ini ngulangi setiap hari 3 ayat. 3 ayat dibaca ini setiap 100 kali, udah hafal insya Allah lengket. Enggak perlu masuk khulwah kemudian tinggal setelah itu tikrornya. Nah, karena itu kita harus punya program ya. Kalau kita dulu itu liar enggak punya program untuk hidupnya, kalau sekarang kita harus punya program untuk anak-anak kita. Pokoknya semua anak-anak kita ini hafal Quran gitu, hafal zubat. Zubat itu 1080. Bet. Kalau setiap hari 3 bet. Setiap hari 3 bet, 1 bulan 90. 10 bulan 900, 1 tahun 1080 persis. 3 bet. Alfiah juga 1000. Zubat perlu setahun, Alfiah perlu setahun, Quran perlu 3 tahun, berarti 5 tahun apal Quran, apal Alfiah, apal Zubat. Kalau punya program. Nah, karena itu jangan sampai anak kita gagal seperti kita. Kita harus punya program untuk mereka, itu camkan baik-baik itu semuanya. Taib khud min ahli zaman birrifq ma amkanak. Kamu harus bisa memperlakukan daripada orang yang hidup di zaman sekarang ini dengan lemah lembut, ma'amkanak, semampu kamu. Sikapi mereka dengan lemah lembut. Wala tusyaddid alaihim, jangan terlalu keras kepada mereka. Yani, kita harus bisa tahu kondisinya orang ini gimana ya. Kenapa kok kita ini harus lemah lembut dengan orang yang hidup di zaman sekarang? Enggak seperti dulu. Dulu itu kalau enggak apal awas kamu. Enggak dikasih makan misalnya. Nah, kalau sekarang gimana? Jangan terlalu keras. Fa inna hibalahum ramah. Karena talinya mereka ini sudah metel. Jadi ibarat tali itu sudah usang gitu. Enggak kuat untuk ngikat mereka tadi itu. Karena itu wa ma kunta tu'allimuhu ahadahum fi yawm ij'alhu fi thalathati ayyam. Kalau orang dulu itu ngajarkan perlu 1 hari, kalau untuk orang zaman sekarang ini kasihlah 3 hari. Hah? Diperpanjang waktunya. Ala kulli hal berarti thuluts ya, sepertiga daripada orang dulu itu sudah sangat luar biasa. Lianna gulubahum ma'ilah, karena hatinya mereka ini udah enggak lurus, condong, miring sudah. Orang yang hidup di zaman sekarang gulubuhum ma'ilah. Wa khususum as-sighar, apalagi anak-anak kecil. Wah. Kalau dulu diajarkan Quran, Quran tok sudah fokus. Kalau sekarang Quran di mukanya film yang ada di pikirannya. Mikir, wah ini lagi zen ini, sepak bola di pikirannya, kemudian pekerjaan, SMS, chatting, macam-macam dah, gulubuhum ma'ilah. Apalagi anak kecil. Malah dimisalkan di sini, wa mithalu ahli zaman kal ba'iri syarid. Misalnya orang yang hidup di zaman sekarang ini seperti onta yang dia tadi itu lari, menghindar daripada kita. Fala tadribuh, atau onta yang liar. Fala tadribuh, jangan kamu pukuli. Fatazidu syurudan, maka onta itu akan semakin lari daripada kamu. Onta itu kalau bahasa anunya itu binatang paling giras. Onta itu sulit untuk jinak. Perlu ketelatenan yang luar biasa. Kalau onta itu liar, kamu pukul, udah, dia akan sulit untuk dikendalikan. Perlu lemah lembut, perlu telaten gitu. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau untuk mengembala kambing. Mengembala kambing itu perlu telaten ya. Perlu telaten. Jadi kambing itu kadang-kadang kalau makan itu terus jalan sampai jauh. Enggak mikir dia. Dia ketinggalan temannya, ketinggalan rombongannya. Nah, di situ harus si pengembala tadi itu memperhatikan. Ini agak menjauh, didatangi, digiring lagi ke tengah, dikumpulkan lagi. Pengembala kambing tadi itu juga harus melindungi kambingnya tadi dari musuh. Ada serigala, dia harus ngusir itu serigala. Kenapa? Ini enggak berdaya ini kambing ini. Enggak berdaya kambing itu. Jadi terus demikian terlatih dengan itu, akhirnya bisa membina umat. Hah? Membina umat. Jadi umatnya juga begitu sebetulnya. Kalau sudah mulai jauh, dia harus datangi, tegur. Kenapa? Datangi, gimana caranya bisa kembali lagi. Selain itu juga dijaga musuh yang mengintai, yang pengaruhi dari itu, supaya tidak mendekat kepada mereka. Jadi ini sebenarnya tarbiyah. Karena itu suatu saat ada satu orang Arabi. Jadi umatnya Nabi ini bukan semuanya itu, sahabatnya Nabi itu bukan semuanya dari itu jenius, macam-macam. Ada seorang di antara mereka pas-pasan ilmunya, kuasarnya setengah mati. Dia ngeritik Nabi lagi. Manggilnya tak pakai ya Rasulullah lagi, ya Muhammad. Muhammad, apa-apaan ini kalau bagi ini? Kok gak adil ini? Sahabat udah gergetan nih. Udah manggilnya gak ada adab. Negornya model begitu. Kenapa ada Nabi? Anak kok dikasih bagian sedikit tuh. Minta bagiannya itu banyak. Jadi gambarannya begini, satpam nuntut supaya digaji gaji direktur. Kan sebetulnya tidak adil ya kalau disamakan ya. Justru dikasih gaji biasa, satpam, direktur gaji gede itu adil karena posisinya lain, nilainya lain gitu. Ini minta disamakan. Oh kurang katanya. Iya kurang. Kasih. Dikasih sampai puas itu orang. Udah puas, diajak masuk dalam sama Rasulullah. Itu orang-orang yang tadi duduk di sekitar kamu itu kesel hatinya sama kamu, pegel sama kamu karena ucapan kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu puas gak? Puas. Gimana menurut kamu? Wah kamu gak berubah jelek kalau begini. Adil, bagus, dan saya betul-betul senang dengan keputusannya kamu. Ucapan kamu ini ulangi lagi nanti ya di hadapan teman-temanku, sahabatku. Ucapan biar ngobati hatinya dia yang sekarang lagi kesel pegel sama kamu. Ya Rabbi, di hadapan sahabat, gimana menurut kamu bagian sekarang? Wah inti adil, inti bagus, kami senang, kami bahagia. Ya udah kamu boleh pulang. Kemudian Nabi menjelaskan, ini Arabi ibarat binatang gembalaan kita. Yang dia tadi itu menjauh. Yang dia tadi itu menjauh lari. Dia taunya adalah penggembala. Ada orang lain ngejer untuk diambil, enggak mau. Dia enggak tahu wataknya itu binatang. Gimana cara menangani itu binatang? Binatangnya semakin menjauh. Tapi kalau kamu biarkan ditangani dengan orang yang biasa mengembala dia, dia akan digiring ke tengah lagi, kembali lagi. Begitulah juga ini Arabi. Kalau kamu ikut-ikut, kamu sikapi dengan caranya kamu, pegelnya kamu, kamu luapkan tadi, bisa kafir ini orang lagi. Bisa masuk neraka nanti. Biar saya yang nangani. Ini tugasnya saya. Untuk gimana caranya dia tadi itu kembali lagi. ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhasil begitu ya, kita di dalam dakwah tadi itu kepada umat ini, jangan menuntut umat itu khidmat kepada kita, tapi kita tadi itu harus telaten gimana bersikap kepada umat untuk bisa tadi itu mereka kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan istikhdamul ummah, tapi khidmah lil ummah. Wallahu a'lam.